Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita kenikmatan berupa kesempatan, demikian pula kenikmatan berupa kesehatan. Dengan dua nikmat tadi kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, na'am, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Perlu kita ketahui bahwa tadi siang, kalau tidak salah menjelang duhur, di daerah Banten, Lampung sana, terjadi tsunami yang mengakibatkan banyak enam yang meninggal, ada juga yang hilang, dengan pula banyak yang luka-luka. Sehingga ini merupakan musibah yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita mengingat ternyata kejadian tersebut, naam, yakni kejadian tsunami, begitu beruntun tayyib, yang sebelumnya di Palu, naam, sebelum juga terjadi gempa yang dahsyat di daerah Lombok, ya, kemudian gempa disertai tsunami di Palu, kemudian yang sekarang ini atau tadi di daerah barat sana. Nah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk kita semakin meningkatkan takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat, semakin rajin, dan semakin bersemangat untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, dan semakin gigih dan semangat dalam menjauhi berbagai macam hal yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan ataukah pembahasan kitab Ad-Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya, yakni penyakit kalbu, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan pasal berkaitan dengan haqiqatu syirki, hakikat kesyirikan. Dijelaskan oleh beliau bahwa hakikat kesyirikan adalah at-tasyabbuh bil khaliq wat tasybihu lil makhluqi bihi. At-tasyabbuh bil khaliq, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tasybih lil makhluqi bihi, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan dari beliau. فمن أقبه التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. Termasuk dari aqbahit tashbih, penyerupaan yang paling jelek adalah tashbihu hadzal ajiz al faqir bidzat, menyerupakan makhluk yang lemah, yang fakir, sangat butuh ya kepada yang lainnya, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bidzat, nah, ditinjau dari sifatnya, bil qadir, dibandingkan diserupakan dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mampu. Al-ghaniyyu bidzat, yang maha kaya, tidak butuh dengan yang lainnya, tidak butuh dengan zat-zat selainnya. Tayyib. Kata beliau, wa min khasa'isil ilahiyah, dan termasuk dari kekhususan-kekhususan al-ilahiyah, sifat ilah, na'am, sifat ketuhanan, adalah al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Min jami'al wujuh, ditinjau dari segala sisi. Ini Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna dari pandang dan sudut ya segala sisi. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan padanya. Ya. Naam, ditinjau dari satu ataupun banyak sudut pandang sisi. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Yang demikian itu mengharuskan an takuna al-ibadah, ya, sebuah amal ibadah, kulluha, seluruhnya, yang nampak maupun tersembunyi, naam, yang kecil maupun yang besar, tayyib, semuanya yang namanya ibadah harus dan sepantasnya lahu wahdah, hanya untuknya semata, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimu wal ijlalu wal khasyatu wad du'a war raja'u wal inabatu wat taubatu wat tawakkul wal isti'anatu wa ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi kullu dhalika aqlan wa syar'an wa fitratan ay yakuna lahu wahdah. At-ta'zim, pengagungan, wal ijlal, ya, peninggian, yakni meninggikan Allah Azza wa Jalla, tayyib, wal khasyah, rasa takut, disertai dengan na'am, pengetahuan, wa du'a, berdoa, war raja, mengharap, wal inabah, kembali, wa taubah, taubat, wa tawakkul, bertawakal, wal isti'anah, minta pertolongan, wa ghayatul dhulli, ya, menghinakan dengan sepenuhnya, menghinakan diri, ma ghayatul hubbi, disertai dengan kecintaan yang sangat. Kullu dhalika, semuanya itu ditinjau dari sisi akal, ditinjau dari sisi syariat, ditinjau dari sisi fitrah, naluri, akal sehat, ya, ayyakuna lahu wahdah. Semuanya mendukung, sepakat akal, syariat dan fitrah agar dan sepantasnya hal-hal tadi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naam. Semua bentuk ibadah secara akal Allah azza wa jalla zat satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Karena Allah azza wa jalla yang telah menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan rezeki kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita. Naam. Secara syariat Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabda-sabdanya juga memerintahkan untuk menunjukkan dan meniatkan semua ibadah yang ada itu hanya untuk Allah azza wa jalla. Fitrah, kesucian jiwa yang masih murni, yang belum tercampuri oleh noda-noda ataukah syubhat dan yang lainnya, itu pun mendukung untuk yang namanya ibadah itu harus dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kata beliau, wa yumna'u aqlan wa syar'an wa fitratan ay yakuna li ghairi. Dan tercegah, tertolak, terhalangi, tidak sesuai, ditinjau dari si akal maupun syariat ataupun secara fitrah, ya, ayyakuna li ghairi, untuk diarahkan, ditujukan, diniatkan kepada selainnya. Tayyib, secara akal tidak tepat, di mana Allah azza wa jalla yang telah menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, memberikan kesehatan kepada dia, namun ternyata dia menghamba, menghinakan diri, mengagungkan kepada selainnya. Tayyib. Secara syariat demikian pula, fitrah pun demikian. Faman ja'ala syai'an min dzalik. Maka siapa saja yang menjadikan dari salah satu macam ibadah tadi untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad syabbaha dzalikal ghair biman la syabiha lahu wala mathila lahu wala nidda lahu. Maka siapa saja yang menjadikan, meniatkan syai'an, sebagian min dzalik, dari ibadah yang ada, li ghairih, dia tujukan untuk selain Allah ta'ala, faqad syabbaha dzalikal ghair, maka berarti sungguh dia telah menyerupakan selain Allah azza wa jalla tadi, biman la syabiyah lahu, dengan Allah azza wa jalla. Dengan Allah azza wa jalla adalah man la syabiyah lahu, zat yang tidak ada yang serupa dengannya. Wala mathila lahu, tidak ada yang semisal dengannya. Wala nidda lahu, dan tidak ada tandingan, naam, yang mampu menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa dhalika aqbahu tashbihi wa abtalah. Dan itu merupakan aqbahu tashbih, ya, penyerupaan, penyamaan yang paling jelek, yang paling batil. Naam. Wa li syiddati qubahihi, dan dikarenakan amat jeleknya, ya, yang beribadah kepada selain Allah azza wa jal, wa tadammunihi ghayatal zulmi, dan dikarenakan perkara tersebut mengandung, meliputi ghayatal zulmi, bentuk kezaliman yang sangat, ya, bentuk kezaliman yang sangat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, kata Luqman al-Hakim kepada putranya, sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah azza wa jalla, dikarenakan kesyirikan menyekutukan Allah azza wa jalla itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dikarenakan kesyirikan itu mengandung, meliputi kezaliman yang sangat. Akhbaru subhanahu ibadah annahu la yaghfiru. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para hambanya, bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla la yaghfiru, tidak akan mengampuninya. Ya, tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Tayyib. Sehingga Allah Azza wa Jalla dalam ayat barusan memberitakan, mengkhabarkan kepada para hamba bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'annahu kataba ala nafsihi rahmah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Ya, Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat kasih dan sayang, mengasihi dan menyayangi kepada seluruh makhluk. Namun tetap Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Karena dosa kesyirikan itu, perbuatan syirik itu mengandung ya syiddati qubahi, kejelekan yang sangat, dengan pula kezaliman yang amat. Kemudian kata beliau berikutnya, wa min khasa'isil ilahiyah, termasuk juga diantara kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ilahiyah adalah al-ubudiyah allati qamat ala saqain la qawama laha bidunihima. Al-ubudiyah, yaitu peribadahan, allati qamat ala saqain, yang berdiri, berlangsung tegak, ala saqain, di atas dua betis, ya dua pokok, dua pondasi. La qawama laha, yang mana ibadah tersebut tidak akan tegak, tidak akan kokoh, tidak akan berdiri, ya, bidunihima, tanpa dengan keduanya. Apakah itu? Ghoyatul hubbi ma'a ghoyatul dhulli, kecintaan yang sangat bersamaan dengan menghinakan diri yang amat. Dua hal ini harus ada pada diri seorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Hadza tamamul ubudiyah. Ini merupakan kesempurnaan dari seorang hamba ketika dia menghamba diri kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia beribadah kepadanya. Wa tafawutu manazilil khalqi fiha bihasabi tafawutihim fi hadainil aslain. Dan perbedaan manazil, posisi, tingkat, derajat seorang makhluk, manusia, seorang hamba, fiha, dalam hal ibadah, itu bihasabi tafawutihim, sesuai dengan perbedaan mereka dalam dua perkara tadi. Ya, yeah. Apa itu dua perkara yang dimaksud, Mas Dindin? Mas Ali Watas? Ghoyatul hubbi wa ghoyatu adzulli. Naam. Perbedaan manusia, ya, dalam tingkatan ketika mereka beribadah, itu sesuai dengan tingkatan mereka, tinggi rendahnya dalam hal kecintaan, dalam hal menghinakan diri. Ya. ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia sertakan dengan ghoyatul hubbi, kecintaan yang sangat, ya, betul-betul menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang amat, berarti dia mendapatkan, ya, manzilah yang aliyah, posisi yang tinggi. Tayyib. Demikian pula sebaliknya. Faman a'ta hubbahu wa dhullahu, maka siapa saja yang memberikan hubbahu, kecintaannya, wa dhullahu atau wa dhillahu, dan na'am, penghinaannya atau menghinakan dirinya, wa khudu'ahu, dan ya mirip dengan dhullah, menghinakan diri, menghambakan diri, li ghairillah, kepada selain Allah Azza wa Jalla, faqad syabbaha bihi fi khalisi haqqihi, maka sungguh dia telah menyerupakan, ya, makhluk atau selain Allah Azza wa Jalla tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dia telah menyerupakan makhluk tersebut na'am dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Dalam hal khalisi haqqihi, hak yang khusus milik Allah Azza wa Jalla, hak yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Na'am, karena kecintaan, ya, penghinaan atau menghinakan diri itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Wa hadha minal muhal an taji'a bihi syari'atun minas syara'i', dan ini termasuk dari perkara yang, ya, mustahil, yang mukal, ya, yang muhal, yang mukal, mustahil, an taji'a bihi syari'ah, akan datangnya sebuah syariat na'am dengan model seperti tadi, apapun syariat yang ada, mustahil dan mukal akan ada seperti itu. Na'am, menghinakan diri, mencintai dengan sepenuhnya, disertai dengan menghinakan diri dengan yang sangat kepada selain Allah Azza wa Jalla, enggak ada. Tayyib. Karena seluruh dari para nabi dan rasul yang bertugas, yang berdakwah, yang mengemban amanah dakwah dari Allah Azza wa Jalla, seluruhnya berdakwah na'am agar seluruh masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Dalilnya mana, Mas Zuhair? Dalil bahwa seluruh para nabi dan rasul itu tugas amanah dakwahnya adalah agar masyarakatnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. La'alla yakuna an-nas Ada ayat yang lebih pendek dari itu. Insyaallah antum hafal. Mas Lukman, nggak ingat? Tayo. Mas Abdul Latif, nggak ingat? Mas Huda, nggak ingat juga? Mas Ali, iya, ini yang dimaksud. Pendek, enam, dan ada poin di situ. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, pada setiap, yakni mengutus rasul pada setiap umat, ya. Naam, an i'budullah, agar mereka, yakni masyarakatnya, beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan mereka meninggalkan para taghut. Naam. Dan Mas Hilal, nah, kopiahnya mana? Nah, bisa pakai kopiah, ya. Tayyib, kayak apinya itu ganteng. Tayyib, barakallahu fi. Naam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seluruh syariat yang ada mendakwahkan ataukah menyeru dan mengajak naam agar beribadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ada sebuah syariat yang mengajarkan ataukah menyeru agar beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qabahuhu mustaqirun fi kulli fitratin wa aqlin. Dan kejelekan dari yang namanya kesyirikan itu mustaqir, tetap ada, fi kulli fitrah wa aql, pada setiap fitrah yang masih suci, murni, dan juga pada setiap akal yang masih normal, yang masih sehat. Setiap fitrah, akal pasti akan menganggap jelek, ya, seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa madu 'ala al-fitratil ula man sabaqat lahu min Allahi al-husna. Ini wallahu alam, ana kurang faham. Fa arsala ilaihim rusulah, maka Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka para rasulnya. Wa anzala 'alaihim kutubah, dan Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Bima yuwafiqu fitrahum wa unqulahum, yang sesuai dengan fitrah-fitrah mereka, yang sesuai dengan akal-akal mereka. Fazdadu bidzalika nuran 'ala nur, sehingga dengan itu mereka semakin bertambah cahaya di atas cahaya, kejelasan di atas kejelasan. Secara akal, secara fitrah, naam, sudah mendukung, sepakat dan setuju untuk ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah jelas, sudah terang, sudah gamblang. Ditambah lagi dengan adanya para rasul, ditambah lagi dengan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nur ala nur, ya, terang, semakin terang, cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, linurihi, na'am, dengan cahayanya. Idza 'arafa hadza, jika seseorang telah mengetahui yang ini, atau 'urifa hadza, telah diketahui permasalahan ini, fa min khosaisil ilahiyah, maka termasuk dari kekhususan Allah Azza wa Jalla adalah as-sujud. Ya, sujud ini termasuk dari kekhususan al-ilahiyah. Faman sajada li ghairihi, maka siapa saja yang sujud kepada selainnya, faqad syabbahal makhluqa bihi, maka sungguh dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa minha, di antara kekhususan Allah Azza wa Jalla pula adalah at-tawakkul, bertawakal. Faman tawakkala 'ala ghairihi faqad syabbahahu bihi, maka siapa saja yang bertawakal kepada selainnya, berarti sungguh dia telah menyerupakan selainnya tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara juga adalah taubat. Faman taba li ghairihi faqad syabbaha bihi, siapa saja yang bertobat kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah menyamakan selain Allah Ta'ala tadi dengan Allah Azza wa Jalla. Wa minha al-halifu bismihi ta'ziman wa ijlalan lahu. Di antara juga bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, ta'ziman wa ijlalan lahu, pengagungan dan meninggikannya. Faman halifa bighairihi atau halafa bighairihi, maka siapa saja yang bersumpah dengan nama Allah selain Allah Azza wa Jalla, bersumpah dengan nama Ka'bah, bersumpah dengan nama daerah, bersumpah dengan nama orang, ya, faqad syabbahahu bihi, maka sungguh dia telah menyerupakan na'am makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza fi janibit tashbih. Pembahasan ini semua tinjauannya dari sisi penyerupaan, menyerupakan makhluk dengan al-khaliq, dengan Allah Azza wa Jalla, mensejajarkan makhluk seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fi janibit tashabbuhi bihi. Adapun ditinjau atau tinjauan dari sisi at-tashabbuh bihi, ya, menyerupai al-khaliq. Faman ta'adzama wa takabbara wa da'a an-nasa ila itra'ihi fil madhhi, maka siapa saja yang mengagungkan diri, wa takabbara, dan sombong, na'am, wa da'a an-nasa ila itra'ihi, mengajak, menyeru, memerintahkan orang lain ala itra'ihi, untuk menyanjungnya, ya, memujinya dengan sangat, fil madhi, dalam pujian, wa ta'zim, dalam hal pengagungan, wal khudu, ya, dalam hal penghambaan diri, wa roja, mengharap, wa ta'liqul, wa ta'liqil qalbi bihi khaufan, dan mengaitkan, menggantungkan kalbu kepadanya disertai rasa takut, disertai dengan rasa harap, waltija, ya, mirip dengan mengharap, yakni bergantung, wasti'anah, disertai dengan rasa mengharap pertolongan, faqad tashabbaha billah, maka sungguh dia telah menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naza'ahu fi rububiyyati wa ilahiyyati, dan sungguh dia telah mencabut, ya, dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla, dan mencabut, menarik ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa haqiqun, dan itu sangat pantas, sangat layak, bi'ai yuhinahullahu ghayatal hawan, untuk dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sehina-hinanya. Wa yudhilluhu ghayatadzul, dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, atau direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan serendah-rendahnya. Wa yaj'aluhu tahta aqdami khalqihi, dan untuk dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, na'am, di bawah kaki-kaki para hambanya. Yakni sangat terhina. Nah, karena dia lancang, tayyib, dia sombong kepada Allah Azza wa Jalla, menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita banding terlebih dahulu. Kemudian kata al-muallif berikutnya, wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, dan diriwayatkan dalam as-sahih, disebutkan dalam ta'liq, rawahu Muslim. Naam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, yakni hadis qudsi, al-'azamatu izari, keagungan itu adalah izari. Izar adalah pakaian atau kain yang digunakan untuk enam setengah badan ke bawah, kalau dalam bahasa kita ya sarung, seperti itu. Nah, atau sirwal dan semisalnya, setengah badan ke bawah. Baik. Wal kibriya'u ridai, dan kebesaran, naam, agung dan besar, naam, atau mungkin bisa diartikan kesombongan wallah alam, adalah ridai. Rida ini adalah pakaian bagian atas. Ya, dalam bahasa kita ya hem, kuku, gamis seperti itu. Faman naza'ani wahidan min huma 'adzabtuhu. Maka siapa saja yang menarik dariku, mencabut dariku salah satu dari keduanya, nam al-'azamah atau al-kibriya, azabtuhu, niscaya akan aku azab, akan aku siksa dia. Nah, tayyib, berarti tadi yang menyeru kepada orang lain, kepada manusia agar mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya, naam, memuji disertai dengan pujian yang sangat kepada dia, maka sungguh dia mendapatkan ancaman dari hadis tadi. Wa idza kana al-musawwiru alladhi yasna'u surata bi yadihi. Dan jika seandainya al-musawwir, seorang yang menggambar, seorang yang melukis, mengukir, yang membuat gambar, tulisan, gambar, lukisan, ataukah patung dalam pahatannya, naam, ukiran, biadih dengan tangannya, yakni menggambar, melukis, memahat, naam, makhluk bernyawa dengan tangannya, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, dia termasuk dari manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat, litasyabbuhihi billahi, dikarenakan dia menyerupai Allah azza wa jalla dalam hal apa, fi mujarradis sun'ah, hanya dalam hal membuat saja. Ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya, ada kupu-kupu, ada belalang, ya, ada itu enggak tahu nama yang kecil-kecil itu, tayyib, ada manusia, naam, dan yang lainnya. Kemudian orang ini tadi juga membuat, ya, menggambar, melukis, memahat, tayyib, dengan ukiran, pahatan ataukah gambar makhluk bernyawa, famadhannu bitashabbuhi billah, itu saja sudah mendapatkan ancaman yang keras dari Allah azza wa jalla, dikatakan dia sebagai manusia yang azabnya amat pedih, famadhannu bitashabbuhi billah, maka bagaimana kiranya seseorang yang menyerupai Allah azza wa jalla, fir rububiyyah wal ilahiyyah, dalam hal rububiyyah, dalam hal ilahiyah. Naam. Memerintahkan orang lain untuk menghamba dia, menghinakan diri kepada dia. Naam, menyuruh orang lain untuk menyembah, sungkem, sujud kepada dia. Naam, maka tentu saja dia akan mendapatkan ancaman dan adab yang jauh lebih pedih daripada sekedar orang yang menggambar makhluk bernyawa tadi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah azza wa Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat, paling berat azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar, yang melukis, yang memahat makhluk bernyawa. Nah, menggambar belalang misalkan, memahat naam manusia, tayyib, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian buat, yang menggambar naam belalang diperintah oleh Allah azza wa jalla agar menghidupkan belalang tadi, otomatis enggak mampu, enggak bisa. Yang mengukir naam bentuk ataukah ukiran binatang diperintah agar dia menghidupkan ukirannya tadi, otomatis tidak mampu. Nah, Kalau tidak mampu, dan pasti tidak mampu, maka berarti naam dia pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam as-sahih juga disebutkan dalam ta'liq rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla berkata, yakni hadis qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Yang paling zalim dibandingkan seseorang yang membuat sebuah buatan ka khalqi seperti ciptaanku. Ya, membuat, menggambar, melukis, mengukir makhluk bernyawa. Nah, falyakhluqu dzarratan. Coba hendaklah mereka menciptakan seekor semut yang sangat kecil. Auliyakhluqu habbatan, atau hendaklah dia, mereka menciptakan ya biji yang sangat kecil. Auliyakhluqu sya'iratan, ataukah hendaklah mereka menciptakan naam biji gandum yang sangat kecil. Maksudnya apa? Mereka diperintah, disuruh untuk menciptakan yang sangat kecil saja tidak mampu. Ya. Ternyata mereka coba-coba menciptakan ataukah hendak menyamai Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada itu, dari makhluk yang bernyawa lainnya. Nah, dan ini tadi kecil, sepelean gitu. Ternyata tidak mampu. Fanabbaha bidzarrati wa sya'irati 'ala ma huwa a'dhamu minhu minha wa akbar. Allah Azza wa Jalla ingatkan mereka, peringatkan mereka dengan semut yang paling kecil, ya, dengan biji gandum, tayyib, atas perkara yang lebih besar daripada itu dan jauh lebih agung daripada itu. Maksudnya apa? Wal maksud anna hadha halu man tashabbaha bihi fi sun'ati atau fi sin'ati. Maksud dari pembahasan barusan bahwa inilah kondisi keadaan seseorang yang menyerupai Allah Azza wa Jalla hanya dalam hal pembuatan. Ya, dalam hal berkarya. Melukis, menggambar, mengukir, mencetak dan semisalnya. Fa kaifa halu man tashabbaha bi fi khawasi rububiyyati wa ilahiyyati? Maka bagaimana lagi terkait dengan seseorang yang menyerupakan diri dengan Allah Azza wa Jalla dengan sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yakni rububiyyah dan ilahiyahnya. Naam, menyuruh orang lain untuk mengagungkan dia, memerintahkan orang lain untuk sujud sungkem kepada dia, maka tentu saja azab dari Allah Azza wa Jalla dan ancaman darinya jauh lebih besar daripada ya manusia yang tadi. Wa kadzalika man tashabbaha bil ismi alladzi la yanbaghi illa lahu wahdah. Dengan pula seseorang yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dalam hal nama. Menyerupai Allah Azza wa Jalla dalam hal nama. Alladzi la yanbaghi, di mana nama tersebut tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nama apa itu? Kamalikil amlak, seperti yang dalam bahasa kita julukan. Ya, menamakan diri, memberikan gelar naam kepada dirinya sendiri dengan malikil amlak, raja di raja, rajanya para raja. Naam, tayyib, rajanya para raja. Wa hakimil hukam, hakimnya para hakim. Naam, atau yang mirip dengan ini, qadhi qudud, ya qadhinya para qadhi. Naam, wa nahwi, dan yang semisalnya. Ini pun akan naam mendapatkan, atau jauh lebih pantas mendapatkan adab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ini dia Pak Ahmad. Kalau Hakim Agung, kemudian Jaksa Agung, ini istilahnya itu hakimnya para hakim atau bukan? Hakim Agung, bukan? Istilah saja ya. Berarti Hakim Agung itu banyak gitu ya. Misalkan di Indonesia ini Hakim Agung itu banyak gitu ya, enggak cuma satu. Atau enggak tahu? Wallah. Iya, dan maksudnya apa enggak tahu juga ya. Karena kita bukan hakim ya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Yang jelas ini hakimnya para hakim. Ya, rajanya para raja, raja di raja, hakim di hakim gitu ya. Nah. Baik, ini mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Wa qad thabata fi sahih, dan sungguh telah thabit, telah tetap dalam as-sahih. Dalam talik disebutkan na'am. Rawahu al-Bukhari fil adab wa Muslim juga dalam kitab adab. Na'am. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhna'al asma'i 'indallahi rajulun yusamma bi shahan shah, ay malikil muluk, la malika illallah." Sesungguhnya akhna'al asma', nama yang paling jelek adalah di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang disebut, dinamai, dijuluki dengan Shahansyah. Apa itu Shahansyah? Shahansyah adalah Malikul Muluk, raja di raja. Penguasanya para penguasanya, para penguasa, rajanya para raja. La malika illallah, tidak ada malik, ya, raja di atas raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, na'am, yakni riwayat Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, aghyadhu rajulin 'ala Allah rajulun yusamma bi malikil amlak. Seseorang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang disebut, dijuluki, dinamai dengan Malikul Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Fahadha maqtullahi wa ghadabuhu ala man tashabbaha bihi fil ismi alladhi la yanbaghi illallahu. Ini merupakan murka, kemarahan dari Allah Azza wa Jalla atas seseorang yang menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla hanya dalam hal, ya, nama, yang nama itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fahuwa subhanahu malikul muluki wahdah, maka dia Allah Azza wa Jalla dan satu-satunya yang merupakan rajanya para raja satu-satunya. Wahuwa hakimul hukam wahdah, dan dialah hakimnya para hakim, qadinya para qadi satu-satunya. Fa huwal ladzi yahkumu 'alal hukami kullihim, 'alal hukami kullahum atau kullihim, maka Allah azza wa jalla yang akan menghukumi, mengadili para hakim seluruhnya. Wa yaqdi 'alaihim la ghairu atau la ghaira, dan dialah Allah azza wa jalla yang akan memutuskan enam permasalahan atas mereka, para makhluk, para hakim, para qadhi, tidak ada yang lainnya. Baik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat daripada kesyirikan. Naam. Ima tayyib menyerupai Allah Subhanahu wa taala ataukah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak benar, ya, tidak dianjurkan, bahkan dilarang, dan kedua-duanya termasuk dari kesyirikan yang akan berbahaya jika seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.